satu lagu terbaru dari Pradana. Kembali merangkai cinta tuk kasih. Mana mana sayang? Asik. Goyang yang mana dong? Soting Prada. Kamu boleh cemburu loh ya. Sungguh aku salah ya, membuat hatimu terluka. Takkan ku sia-siakan kembali cinta tuk selamanya. Bu, kelihatan bu tahi lalatnya bu. Kelihatan tak lalat saya bu. Terima kasih Mas Odin.